carane leh ngaling-ngalingi bima nganggo wawujudan. Bima kelawan barang. Laisa kang ora ana apa, ma ora ana iku bima wujudin kelawan perkara kang maujud sejati ma'ahu sertane Allah. Jadi dunia ini kira dibarengi Allah, jadi gak ono. Tapi sebenarnya apa yang ada bareng jadi gak ono. Ibaratnya ngerti loh. Senter ini ku padang apa peteng? Padang. Nah tinggi senter teng tembok, labete senter yang tengge. Labete senter ini udah tinggi senter teng tembok, labete yang tengge. Yang tengge tak sudah golong. So bila jam rola saman, senter niku saman gini nyenter tembok tapi keng jobo mereka, keng jobo padang padang. Niku mungkin golong sinar sing golong teng tembok niku wujud apa betul? Jadi hilang betul lah maknane ngoten. Barang wujud dunia niki kaya wujude lampu senter. Wujude Allah niku sing dalam padangnya loh ya. Ing dalam padane wujude Allah niku kaya wujude srengenge. Nek wujude dunya niki dijejer karo wujude Allah, niku mesti senter karo srengenge menang. Wujude sinar senter ilang. Nah, ilang. Tegese ilang ku ora ana, lha menyang asline gak ana. Lah wong barang sing ora ana ngoten lho kok kena kanggo aling-aling. Sinten sing gunane aling-aling? Gusti, Allah barang dunya saiki nek wis jejer Allah ilang. Lah kok Allah niku iso gak ketok krana kaling-kalingan. Perkara sing sakjane ora ana niku piye to? Niki kekuasaane Allah ngoten niku, keperkasaane Allah ngoten niku. Terus menawi wonten pembahasan ingkang sampun nggih niku nek sampe wewujudan dunya niki dipadak-padakno karo wujude Allah ing dalem kuwating wujud ing dalem sejatine wujud nggih dunya yo ana tenan iya ana tenan iya ana tenan ning sakjane iki panggah ora ana anane niku ana sing di lah ngoten to nggih. Lah monggo awak dhewe niki sajane ajeng belajar mengenal Allah. Lah ajeng belajar mengenal Allah nggih. Wujude dunya niki ya gak ana wonten wujude. Aja kok panggah nuwekat model kaya wong kaling-kalingan dik wingi nika. Nggih, wong kaling-kalingan. Niki kudu napa? Salah siji kudu ilang. Lek sampean memaksakan wujude dunya ya Allahe sampean gak kenal. Lek sampean ingin mengenal Allah ya wujude dunya kudu gak ana. Niku kudu masuk teng dene keyakinan. Lek sampean niku mboten ngoten itu bertentangan dengan ikhlas tauhid. Mulane Allah taala dawaken kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu syai'in utahe sekabehane suwiji-wiji ku halikun sirna. Ila wajihahu kejaba zati Allah. Serno. Mboten enten. Nek dipikir lagi to, Mbak. Jadi sampean delok mic niki napa nggih mic e to sing ketok. Asline sing nempel teng mripat jenengan apa mic niki? Nggih. Mboten. Mik niki jane mboten iso nemplek teng sampean. Sing nemplek teng ngene sampean niku sinar sing mantul saking mik niki. Lah mik kok iso nyinar mantul? Ya mergo enten sinar kang ngriku. Jane sing ana niku jane dudu mik. Sing ana niku sinare niki. Nggih. Tembok putih niku napa nggih temboke sing ana teng pemahaman sampean. Boten. Tembok niku mboten enten. Tembok ini kaling-kalingan putih ini. Paham? Jane tembok ini asalnya orang anak yang kenal. Anak yang kenal mergo tembok ini kedunungan putih. Sinar putih niku, terus sinar putih ini kita lihat ini ketok. Ketok terus kita didelok. Asli ini orang anak. Lah sing mutih nang tembok, ya sing gawe tembok. Berarti kaya sinten putih iki? Kaya sing gawe. Berarti asline kan yo mboten enten putihe barang. Nggih. Lho mboten lho maksude niku. Mula lek ajenengan kok wis nyawang sinare, coba ndelok napa mawon kok sampean sing sampean delok sinare, padange sing sampean delok. Sampean delok padange. Kolak barang sing kepadangan dadi gak ketok. Ayo. Saman delok padange. Aja didelok barang sing kepadangan. Praktek tawon, niki nganggo-nganggo kanggo peningal mripat mawon, butuh usaha peningal api, peningal mripat. Saman pandeng padange. Engko barang sing kepadangan mesti ilang. Wes, yakin? Lho niki kekuatane mripat padhang ati nggih mboten. Pemahamane ati terhadap lho nek atine wis kenal Allah tenan, liyane Allah ilang. Betul lho maknane. Liyane Allah ilang. Iku jenenge kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu ilang kecuali wajahe Allah. Nek dawuh Kanjeng Nabi asdaku kalimatin qala hasyair ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Kanjeng Nabi nerokno syairan. Dawuh Kanjeng Nabi kalimat syair, syairan sing paling bener iku syairan sing ngene ngene iki. Niki kanune yang jahiliyah. Syairane yang jahiliyah tapi bener ngoten. Ahli syair jahiliyah sampe dawuhke niki. Ala eling-eling. Kullu syai'in utahe saben-saben suwiji-wiji. Ma khalallahu sakliyane Gusti Allah iku batilun sirna, ora ana. Batal. Batal iku maknane kan gak ana. Acarane batal berarti acarane gak ono. Wa kullu na'imin utai saben-saben kenikmatan la mahalata hale mesti iku zailun ilang. Nikmat niku mesti ilang. Nikmat ya dadi wong nom. Golek tuwa lak ilang. Nggih, ngombe seger nikmat bari yo ilang. Kemudian yang nikmat bangsa panganan nikmate jane lha namung sakilan. Nikmate sate namung teng lambe karo teko bulu ngene wis teko weteng niku antarané sate karo telo niku padha. Nggih. Nggih ta? Nggih, mulane ilang nikmat. Kadang-kadang nikmat pas teng cangkul lho bosok teko meteng nuwun sewu niku mencret ngoten terus nikmate ilang. Nikmate bojo namung kira-kira sakilan malah ora enak kira-kira. Nikmat ser sak menit setengah menit bariku ya sekarang pegelir hilang. Nikmat itu hilang mesti. Apa meneh kok nikmat lah wong wujude sesuwiji kuwi sakliyane Allah niku hilang kok. Hilang. Qala ba'dul arifin sebagian tiang sing ahli ma'rifat dawaken abal muhaqqiqun an yashhadu ghairallah lima haqqaqahum bihi min masyhudil qayyumiyah wa ihatatit taimumiyah. Aba moh, moh itu ya gak nampa. Aba ora nampa sapa al-muhaqqiquna pira-pira ahli hakikat. Ora nampa moh an yasyhadu ing yen to nyekseni sapa muhaqqiqun nyekseni ghairallahi ing sakliyane Allah. Orang yang ahli-ahli hakikat yang sebenarnya tidak mau dan tidak menerima penyaksian selain Allah. Sebab apa? Lima haqqaqahum bihi min masyudil qayyumiyah. Krono yang sing ahli hakikat itu memang sudah membuktikan dan menyatakan betul. Ya, menyatakan betul bihi kelawan Allah. Dengan cara apa? Min masyudil qayyumiyah. Yang disaksikan oleh ahli hakikat adalah adanya bukti-bukti qayyumiyah. Qayyumiyah itu keberadaan Allah yang memang tampil dalam segala sesuatu, itu bukti qayyumiyah. Jumeneng gitu loh. Jumeneng niku ana niku jumeneng. Menyaksikan qayyumiyah wa hatatid daimumiyah dan meliputine sifat dawam. Daimumiyah niku daim langgeng. Kelanggengan terus menerus dan meliputi segala sesuatu itu, kelanggengan itu terus meliputi segala sesuatu, lalu segala sesuatu berada karena ditandangi Allah kabeh. Jadi akhirnya sakliyane Allah gak ketok, sing ketok mung Allah. Niku bagi sing ahli hakikat. Cara sing tingkat wau, cara sing dik wau sing apa sing kok sing dik wau. Ngene gak makalah sing sadereng niki. Tesundi. Nyekseni Gusti Allah. Mboten nyekseni Gusti Allah sadurunge al-kaun. Nyekseni Gusti Allah sadurunge al-kaun. Dadi ya menawa mau ngertos Allah tok, liyane Allah niku mboten enten. Wong ngene iki ampun sampean pikir, umpamane niki dudu bagiane pikiran. Niki bagiane rasa sampean. Sama niku lek ngrasakno seneng bojo. Niku seneng liyane bojo ya ilang, mboten mawon lho penak. Sama nak mikir memahami Allah nganggo utak, ya bujebleg jos. Mboten bagiane, utak nek mau ngitung tahu 5 tambah tahu 5 dadi 10 mboten lawan lho. Niki dudu bagiane utak niki. Niki masuk ngene soal rasa ngoten. Nek rasa gampang sampean rasane. Jenengan ngeten iki wis duwe bojo, roh nikmate duwe bojo, roh rasane duwe bojo, nikmate leangan, nikmate nekeran ilang. Mboten ngoten mawon. Nggih. Napa nggih kober sampean wis ngeloni bojone cek kudu nekeran barang. Lah bagi wong sing dereng ngerti dikandhani, ya lah opo nekeran disenengi. Yo seneng kelon upamane ngoten penake omong. Lah bagi cah cilik sing gek seneng nekeran diomong ngono ya mesti ngati kok. Apa kelon niku ngoten. Kelon malah sumuk ngoten. Mergo dhek ngertine arep jam loro awan anggar mulai sekolah dipaksa ibune dikeloni kon turu awan ngoten lho. Dikeloni ku loro kabeh wong pingine dolanan neker. Nggih. Tapi lek wong sing pun ngerti hakikate kelon, paham ngrasakno nikmate duwe bojo, alah bangsa nekeran, bangsa layangan, bangsa balapan sepeda kecil. Nggih. Ilang kabeh niku pun. Ngerti lho. Tidak ada bekas sedikit pun untuk menikmatkan diri dengan cara nekeran. Tapi lah wis jejer bojone terus jejer bojone saja mesem ngelegane ngoten lah. Wis dunya kae dewi. Dunia hanya milik berdua lah ngoten lah. Liyane dadi ilang. Tak enten ta unen-unen ngoten. Dunia ini hanya milik kita berdua. Mergo apa liyane ora ketok. Sing ketok ya pacare tok kuwi. Ini lah nyata tak? Berarti kenyataan bahwa orang ngerti Allah lalu selain Allah hilang itu bukan sesuatu yang aneh aja ni. Apa meneh kok Allah pacar iso kaya Allah ngoten iki. Ing dalem napa? Ing dalem oleh ngebeki hati. Ing dalem oleh ihatoh meliputi kelanggengane Allah itu meliputi pengertian orang ahli hakikat. Qayyumiyahnya Allah meliputi penyaksian orang ahli hakikat sehingga selain Allah hilang. Jenengan lagi kebuntel-buntel soal susahe nyaur utang. Niku susah sing liya-liya ora kerasa. Nggih. Dina sampean susah kelangan barang. Niku susah sing liya-liya bangsane ngelak, weteng lesu ora kerasa, ilang kabeh. Pas nyekseni enek biduan wayu. Nggih. Okay. Dendang dutan bidune wayu katoke cekak pisan. Joget megal-megol goyang dangdut ngoten. Bungu-bungu lek mumet duwes seselan sikile kepidet-pidet niku rasa kepidet ilang. Gitu? Penonton semono kae ilang. Sing ana ya biduane tok niku. Niku duduk bagiane otak ngoten niku. Nek balik teng utek kok lho jare sapa ilang wong penonton semono akeh kok. Nek wis balik ning utek ya dadi akeh neh. Tapi soal rasa kan ge ilang kabeh. Iya kan? Sakit ditampi ya, sakit. Ini mulane, apa tau mahamu? Kalau lo nggak utang, dia mengelak utang tu masuk jata. Jata itu mesti urus 1, 2, 3, 4 dah jadi akeh. Tapi lek soal rasa kan iso ngilang noliane. Nah, mongko memahami Allah itu sebenarnya lebih dekat kepada rasa itu. Jadi mboten mustahil lek wong ahli hakikat, ahli makrifat terus gak iso ndelok dunya, lho. Iku lak gawe-gawe iki kiai nek wong ora iso ndelok dunya. Kok iso lho gawe-gawe iki kiai? Wong nyatane liyane kiai yo akeh sing ngrasakno kok. Kadung gonjekno pacare nggonceng. Wah, kadung munggah bareng lara Mas, apa kesel Mas? Ah. Kesel dadi ilang. Mergo sing ketok yo pacare tok niku. Sing ketok teng rasa, ngoten lho nggih. Ora kok sing ketok teng mripat, nek sing ketok ning prewat ya akeh. Ratan brunjul-brunjul ya ketok. Enak mobil simpangan ya ketok, gitu. Tapi sing ngendeng teng jero ati, sing muncul teng rasa, niki ya mek wah asik, ya mboten tok. Paham? Mila Sayyidina Abdul Hasan Asadili, Syekh Abdul Hasan Asadili dawuhaken. Innana lananzuru ila Allah bibasaril imani wal iqan. Innana saat temene kita wong ahli thariqah sadiliyah iku lanang dulu yektine ningali sapa kita ilallahi maring Allah oleh ningali bibasaril iman kelawan peningali rasa iman wal ikoni lan keyakinan. Oh ngoten lho nggih. Enten peningal sing liwat rasa niku enten. Peningal sing liwat iman kali keyakinan. Krana wis ningali ning nganggo iman lan keyakinan fa'agna mongko nyukupaken na ing kita apa zalika mengkono-mengkono iman lan ikon yakin nyukupaken anit dalili ninggalno dalil wal burhani lan bukti-bukti krana wis yakin gak perlu bukti. Nek isih golek bukti berarti urung yakin lha itu nggih. Lha wis teko kok golek bukti. Buktine ndi lek Pak Imron enek? Lha wis sampean wis petuk ket mau Pak Dek. Buktine ndi? Iki lek sampean cek ora petuk cek ning jaba kono udur-uduran golek bukti pantes. Ayo gedean. Pak Imron rawuh apa ora iki? Gedean. Wah. Rawuh sing to. Oh lah urung dibuktine lek rawuh. Lha iku suarane. Lha padahal golek bukti. Dari-dari pas sepekere macet. Tapi mobilnya enak. Oh lha iku mobilnya rawuh. Padahal dari petuk pula niku. Lah nek wong sing pun roh Allah wis yakin wujude Allah lan wis mantep Gusti iku ya nek. Nun sewu lho wong Jawa niku rata-rata lak wis mbuktekne Allah nek. Ya sak mendu-mendune wong Jawa wong Indonesia mesti ana Gusti, ana Tuhan, ana Tuhan, ana pangeran, ana niku lak ora usah golek dalil. Lah ditakoki dalile malah bingung. Wong dalile bagiane utek karo akal. Iki keberadaan iman percaya iki langsung jilek enten kok. Nggih ta? Ngoten. Mane lek cara angen-angen kula, keyakinan kula, wong Jawa niki mukmin kabeh. Allahumma. Nah, mencine nek sing blonjo, nek sing ora salah tem salat itu dadi proses ah. Tapi lek cara keyakinan kula sak blonjo-blonjome wong Jawa niku mukmin. Mukmin nek delok niki, ora perlu dalil kok. Gak perlu pembuktian-pembuktian. Bukti ini apa yang bisa lah enak. Lalu barang ini nyata kok dibuktiknya. Keberadaan Allah itu nyata. Gak perlu bukti. Waya stadilu. Waya wana stadilu lan nyuwun perso. Sapa kita bihi kelawan Allah. Malah ngoten gak perlu. Jaluk pengertian, jaluk dalil, jaluk bukti sapa kita, sing dijaluk bukti langsung bi kelawan Allah malah alal khalqi gugule makhluk. Ngoten. nek dirasa Imam Syafi'i ngoten. Allah wis nyata kok. Wis bukti kok. Digoleki. Wujud Allah itu sesuatu yang pasti sudah nyata. Lho nyata ora usah digoleki bukti to. Nek perlu Allah niku disuwuni pirsa, nyuwun pirsa teng Allah supaya diduduhi makhluk. Nggih. Supaya diduduhi makhluk. Jadi ini kan makhluk jenenge setan. Ini kan makhluk jenenge ngamal, ini kan makhluk jenenge swarga, ini kan makhluk jenenge neraka. Ini kan jaluk pirsa niku Gusti, kula nyuwun data-data Gusti lho. Wis jenglek ning arepe kok. Hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haq. Hal fil wujudi ana ta iku fil wujudi ing dalem wujud iki apa syai'un suwiji-wiji siwal haq. Siwal wahidi saliyane Allah kang maha siji al-haqi kang nyata. Apa ya enek dalam kenyataan ini selain Allah? Enggak ada. Fala narahum mongko ora ningali sapa kita hu maha al-khalqu. Kita tidak pernah melihat al-khalqu. Aku mendelok Allah, kita sing Imam Syafi'i lho kene iki. Nirakno, kiai ini iki mung nirakno to kok. Apa aja wujud selain Allah. Wa in kana wala budda, kalau dipaksa kita harus melihat mandeng selain Allah dan dipaksa disuruh mengatakan bahwa selain Allah itu memang ada. Wa in kana lamun ana apa ningali wala budda jadi ora kena ora. Kalau memang melihat makhluk itu menjadi sesuatu yang harus, ya panara mongko ningali sapa kita ing makhluk tak tingali kalhabai kaya bleduk ngono ae fil hawae dalam bawa ing dalam udara bleduk ning udara niku yo ya enek tapi yo ya ora ngilangi-langi srengenge gitu. Dan bleduk bleduk cilik-cilik lho apa nek griyane mboten dipiang griyane model genteng bolong-bolong niku lak wis entuk bleduk cilik-cilik niku. Niku napa iso ngali-ngali srengenge. Wang Sulaiman wa in kana wala budda wa in kana lamun ana apa ningali ku wala budda jadi mesti nek ningali makhluk itu mesti apa menjadi keharusan ya panar mau tetep ningali sapa kita huming makhluk kalhabai kaya gini bleduk bilhawai dalam dalam udara bleduk ning udara mawul-mawul ngono iki apa bisa itu menghilangkan eksistensi mataharinya. Nek, nek buat teliti pakai infatas tahun, infatas tahun meniti-niti sapa sirahum ing makhluk, lam tajid mongko ora nemu sapa sirahum ing makhluk, ora nemu sayane suci-suci. Lah buat teliti tenan, kudu jane pirane apa-apa. Mana tuh bener ae apa sih? Sama diperguti wae. Lah. Lah, diperguti wae. Niku jane salah sampean dhewe to marai sampean ndelok wong merengut. Dari sing sampean ndelok iki sing gawe merengut lagi dadi lucu ya. Wong iki iso merengut bae. Ku salah gawe merengut kok ya iso. Padahal jane yo wayu to, niku bisa merengut sifat ini kok ilang. Eh lek ngono Gusti Allah iki nutupi barang ayu nang permukaan sering ngono ya wis ilang kok sembarang kali. Niku mungkin yo kene ta wong merengut yo kita nek ora dadi gak ketok. Tak diteliti, diteliti sesuai ilang ngoten. Yo bisa pantun bleduk. Bleduk sing kali-kali iki tak sering ngene iki gendang iki lho. Gendange rodok bolong terus kan entuk dhewe lek jam 11 kok niku sinare kan jentrong sret ngoten iki. Apa teliti sesuai ana. Bleduke dari ta, makmur dina ngoten iki ta. Duwe bondo pangkat ala ora enak niku lek sing dawa Imam Syafi'i lha kula kok wanten duwe niku kok nggih nyatane ora ana duwe sengkara tenar mboten Yo, duit yo penting. Rene tenar duit muwi. Wong yo rene kanca yo gak ana apa digolek kanca bareng. Akhire wong golek pengaruh, golek isi, golek iko, golek iko. Yo ra sida kenal Allah. Sibuk kita gedeg jinur. Yo kaya sida dhewe srengenge. Iki bahasan-bahasan srengenge iki jeneng bahas kudu. Nah, buat teliti sesuai jenis-jenisnya makhluk itu gak enak. Kalau jauh sampai Imam Syadzili itu nalih malik, radhiyallahu anhu. Imam Syadzili menceritakan malik, kau iya alia suhud marrokan, pasal tuhu an yustaro dari kahan. Kau iya tahu jadi kuat, sangat kuat alaya yang atas insun apa asyuhud penyeksian terhadap Allah marotan yang disisi mambal. Suatu ketika pernah kekuatan syuhud penyeksian terhadap Allah itu begitu menguat cara uang dada kalau Allah itu dicekal cek dipuksa kalau sering ini dipuksa pemadeng sering ini tidak memadeng sering ini yang sering hilang bila selagi tak kabe, akhirnya pasal tu, mongko nyuwun sampai insun dulu ing Allah, anjustara yang tak ditutupi apa dari kamu kono kono syuhud anis saking insun, saking berdiri sampai aku nyuwun koyo syuhud ini dialing-aling, gak kuat, pakai lali mongko dijawabkan di mana insun. Karena aku nyuwun ngono didawat lau sa'al tahu bima sa'alahu Musa kalimuhu wa Isa ruhu wa Muhammadun sofiuhu salawatullahi alaihi majma'in lam yata walakin salhu an yuqawiyaka fa sa'altuhu fa qawwan nyuwun sing rekano ngetok ku Gusti Allah mbok jaluk kono ra ketok mbok jaluk kono kuwi sing iso nutupi iki sapa. Apa yang berarti ada Allah yang kena menutupi kenyataannya Allah? Kan betul? Aku dipaksa Gusti Allah madem suhud nyeksari Allah. Aku rumong sogak kuat ratu nyumun supaya penyeksa itu dialing-alingi. Betul lho maksudnya. Lalu aku kudu karo nyumun supaya anak makhluk yang bisa ngaling-alingi Gusti Allah lah betul lho. Lalu terus enten suara tanpa rupa dawuhaken rek kowe jaluk Gusti Allah kaya jaluke Nabi Musa, kaya jaluke Nabi Isa, kaya jaluke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi iso, kuwi nyumuno Gusti Allah oleh ndonga kaya mandine Muhammad, oleh ndonga kaya mandine Musa, kaya mandine Isa. Allah ora bakal lakone kuwi. Nggo lek lakone kuwi padha karo enek makhluk iso ngali-ngali Gusti. Jaluk kok sono meniru jaluk ngono kuwi. Nek pengen jaluk walakin salam. Walakin tetap ini sal jaluk sapa sira ing Allah, jaluk an muqawiyah ya yen kang nguwataken sapa Allah kae sira. Jaluk iki paling kuwat ngono lho. Mbok dipepe gak apa kok sing penting mboten lekas. Ojo kok mugi-mugi mendung sira sono jaluk kuwi. Mendung, aja jalan ini panas, betul-betul kalau fokusi saya penting tetap isi, sebenarnya enak. Jelas menjelaskan kan terlalu ibu siapa. Jadi kalau ngomong foto isi, apa zaman pari udah. Terus kita kaya lah foto. Mah, ya udah, tapi itu lah tiga udah lah foto aku wajur. Lain hasilnya apa? Ya wajur lah buat jadi foto. Lain gak jadi fotonya apa? Tak buat sakit betul foto. Lain buat sakit betul foto lah apa? Betul oleh duit, tak oleh duit lah kok. Sakit mangan. Jadi Gusti Allah, persoalan ngono kok ngurupi aku kan orang udan. Yo tetep aku enggak ada udan tapi kowe tetep ae kelangan piye? Yo kan kudune yo tetep jaluk kok jaluk ngono. Gusti Allah kok duwe sipat jaluk kredit. Jaluk sing rupane Allah paringi rezeki sing manfaat barokah. Lek manfaat barokah kedai sawah di monggo sama jawaken. Lek manfaat barokah mboten jaya di pusat jawa mboten apa-apa. Lha kok pengen ana. Nuruk jurut sitok sitok tu. Lama tak mau hujan, apa botol? Lama lek kau kaki sama apa botol? Lek hujan sama apa botolnya apa? Botolnya acur, lek acur betul di botol. Lek ada di botol betul di sokat gel. Lek sokat gel betul lagi. Lek lagi betul di somanga. Jadi saya nak ada di botol. Kalau bisa malah berbicara tetap tak ada hujan. Umumnya malah hujan di. Jadi seketiga musim, ketiga lah dari ibu. Musim putus seketiga buat aku pak. Ketiga tak hujan, tak apa apa. Yang penting kau tetap oleh rezeki, musim apa musim dia. Kalau saya bener kan dari mana tadi dia bilang ni. Nek kau panjang Allah Allah dipaksa di bawah belum musim Allah sampai kau kebelakang. Kenal supaya jalur dari hari ini tarik kau. Nyunok ben ketok terus gak apa-apa sing penting kuat mandi terus butuh jaluk kari-kari lah mergo gak kuat nggih lah iya aja jaluk kari-kari iku jenenge nyolongi eksistensine Allah tetep Allah ben nampil apa adanya sebagai Allah yang nyata tapi mintalah kekuatan supaya kamu bisa menerima kenyataan ini. Niki dari contoh ini akhirnya aku jaluk mau tenang dari Imam Syafi'i. Aku terus doa aku tak leh. Ya Allah, sampean paling kuat. Ya Allah, paling kuat. Ya Allah, paling kuat. Menang. Kalau nanti tak sambung kekuatan, kalau Allah di paling kuat, aku tak pilih. Jadi jenengan lah. Dungo saya ini ya cukup jaluk. Ya Allah, nyuwun payu udah macamnya tu. Tak nyuwun payu, kok berpayu bingung malah tu. Nyuwun manfaat berkah. Kalau itu apa ilah tanwir, jauh pun saya ingin apa ilah sakandir tenggiri kita tanwir, baik segici ini kita artikan. Ini yang menjawab kita tanwir di iskoti tadi. Fama siwallah di jauh itu apa ilah. Fama siwallah ta'ala inda ahli ma'rifati la yusofu biwujudin walafakti. Pama mongkau taibadah siwallah kan sa'liani Allah Ta'ala ainda ahli ma'rifati munggu ahli ma'rifat ikulayu sopuh orang disifati sopuh apa ma' siwallah orang disifati diwujudin kelawan wujud walau faktir dan orang kelawan orang-orang munggu ahli ma'rifat dunia jagat liani Allah ini ya orang-orang ya ora kono tidak bersifat wujud juga tidak berbicara bersifat tiada krana apa istilah jadi krana ora bisa ditemu ma'ruf sertane Gusti Allah apa ghairu liyane Allah mergo li subuti akadiyati krana wis dadi tetepe sifat esane Allah sifat ahade Allah. Sifat akad ya Allah itu sudah nyata dan jadi. Sehingga selain Allah itu tidak. Tidak sampai selain Allah jadi ya dan ya ya. Yang selain Allah harus tidak. La ilaha tidak ada. La maujudah itu. La ilaha ayla maujudah. Tidak ada yang maujud. Illa Allah kecuali Allah. Tok til til til. Tok til til. Lah tok ngono iki kena ditambahi lek tok til wis gano liyane. Nah, berarti selain liyane Allah tidak bersifat wujud. Ngoten. Wala fakta liwi. Wala fakta. Wala fakta lan ora. Ilai satu mau berulu tu putih akad yani, wala fakir diwili, wala fakiran orang, wala fakiran orang sepi diwili sendiri ada Allah, nalik ada Allah Allah, berhak nalik ada Allah, nalian Allah jadi orang abeh, berarti lian Allah sejati orang abeh itu yo kai to ka Allah, ye. Jadi ya ana ya ana ya ora apa ya ana. Nek sampe dunya iki dianggep gak ana blas, secara hakiki lho. Secara hakiki dunia itu kapan? Ya berarti sampean mengingkari kenyataan qudrah iradah Gusti Allah. Kenyataan Allah gawe ana sampean ngomong neraka. Jadi sampean lak neraka kekuasaan Allah. Tapi nek sampean dunia itu ana tenang, gak iso ilang dunia ini. Ya. Berarti sampean kudu karo banding-bandingno hakikat dunia karo Gusti Allah. Nabi ya ana ya ora ana. Dana layak puji ilama wujudan. Dana krono sak temene kelakuan iku layak puji ora dadi ilang. Apa ilama kecoba barang wujudan kang wis ketemu apa mah. Yo kadene layak puji ilama wujudan. Barang sing ora ana wujud, ora ilang, kecoba barang sing ana. Sing wis diarani Allah niku lho, tak gak iso ilang. Kecoba sing mungkin disenakno Gusti Allah. Lah tak lek sing disenakno iku terus diarani karo Allah, lagi pandang Allah. Lah sing ngarani lho. Allah. Lah sing berhak ngomong ana utawa ora ana niku lho. Ya Allah, lah mulai bos yang umi, ngerti tak? Hidupnya dia, ya Allah, ya Rahman, mulai soal hakikat. Aku orang ngomong hakikat. Mungkin lawan hakikat itu bagian itu siapa? Walau intahaka ihijab luami, lawa-lawa-lawanya, alafatil ayan. Walau intahaka lain, walau inhataka. Walau inhatak lamuna jadi rusak, lamuna jadi rusak apa hijab wangi aling-alingnya penyonok waham. Lawan apa yang kini terjadi tumibu kualian kenyataan, kenyataan ala kogdil a'yani ingatasi sekine biro-biro a'yan. Nek panjangnya dibuka hijab benar. Sama mengerti kok sakjane gambar film sing teng layar sing sampean delok iteng jempalik jotos-jotosan kungfu teng layar film niku nek sampean dibuka dijate dijudulno rahasiane tenang karo ahli film dijudulno iku ora iku gambar sampean kuwi mudhalah ora enak yo ngono bapak iki delok layar kahanan sing sejati iki sakjane ora enak nek napa hijab aling-aling ini pun dirusak. Jadi saya rahasia tentang pembuatan film dijujurne. Oh, tiba-tiba sing jotosan sing ning layar kuwi to. Sing jotosan iki tiba-tiba sing disoting bubian iki kok. Dan kula nek delok eta iya repot aku. Tapi kan nyatanya tak bisa dilihat, ya itu lho sing repot. Jadi ya, nah, nyatane iso jotosan. Tapi ora ana nyatane sak wayahe ilang. Den. Wala asrar lan yakini dadi padang apa nurul ikon cahyane yakin. Wa rotto. Moko bisa nutupi apa padange yakin nutupi wujud lakwani ing wujude pira-pira kahanan. Den. Jadi sampean nek wis delok sing luwih nyata, barang sing ora pakai nyata dadi ilang. Sebab itu contohnya di bawah senter ini lah, lampunya lampu mobil ini lah. Lek jam 5, jam 10 sore ini sama nurut nih. Ini jalan itu betul ketok sentrongnya lampu sampai das. Mereka sehingga pen sentrongnya sering ini kuning-kuning ini lah. Jam 10 sore lah. Tapi apa yang silang itu gak ada. Lagi pandangan apa saja? Ya enak, tapi kalah pandang. Jadi ilah. Jadi lah jenengan harus mengenal Allah. Ya lihat Allah jadi ilah. Tapi ilah itu ilah soko rasa sampean. Dini kenyataan ini dunia kena tenang apa orang. Ya terserah Allah lah. Kalau Allah jauh enak ya jadi enak. Kalau Allah jauh enak jadi gak enak. Enak, enak. Jadi aku sama ini melok-melok mutusi lah. Sama jadi Gusti Allah kan diri Allah. Melok mutusi ya, melok mutusi ya. Tapi ya sudah nyembuh, kenapa ini tak ada. Dan aku nyembuh itu tak ada. Ini sujudnya orang mu'min yang pernah. Ya sudah saya mungkin orang saya menunjukkan. Saya sudah berita itu. Wah itu gak rasional itu. Jadi makanya dunia orang itu kenyataan itu orang itu rasional. Orang rasional itu sendiri juga sesuatu yang ada diadakan oleh Allah. Ya boleh saja gak rasional. Apa salahnya gak rasional? Jadi kapan-kapan berpaksa rasional apalagi itu jadi Gusti Allah diri. Dan terus Gusti Allah itu apa orang tahu ya. Gila ya. Jadi aman rasionalnya itu sangat di. Tapi kalau di luar itu uang Allah. Uang mikir tauhid. Itu gak rasional ya. Ya banyak kenyataan itu tidak harus rasional. Wakala bagu. Itu sebagian ahli marifat jauh. Lautakal latu an arawil ulam astati. Fa'inna ula wairo ma'ahu hatta ashadahu ma'ahu. Lautakal latu lamuno merdi-merdi sobat itu. Memaksa-maksa sobat itu. Merdi-merdi an arwah yang kau ningali sopeng sun wairo ulin sa'liani Allah. Kalau saya memaksa-maksa diri untuk melihat selain Allah, lam astati. Mongko ora kuasa sapa ingsun. Tak poksa-poksa delok ya ora tidak kuasa. Mergo lepainan mongko sak temene kelakuan. Iku la ghaira ora ana liya iku maujud mahu sertane Allah. Kata asada sehingga nyeksakaken sehingga ngeto akan apa wae. Buin Allah mahu sertane Allah. Ya enek sesuatu sing iso wujud lek wis bareng karo Allah sing ana liyane Allah digawe. Allah ku ya Allah, liyane Allah ku ketok ya mergo diketokno Allah. Tidak ada keberadaan selain keberadaan Allah. Entar sing ngene lho. Itu berarti kan Allah itu nyata to ya. Nggih. Allah niku ya tapi gak nyata. Mergo kali-kalinya. Sekali-kali kan di sini kali nyata ni pun sekali-kali kan. Saat ini le Allah itu bentak kali kan. Dan sekali-kali Allah. Ya Allah sila itu sekali-kali Allah. Jadi Allah itu kali-kali Allah itu sampai liane Allah itu jadi kaketa. Sekali-kali sinar itu sih tentu. Nih. Sama belok sinar kok sampai bener sampai kayak iso belok sinar itu. Sebenarnya ini tu, dia sinar ini ku. Dan, wakala syair, enten yang syair jauh muzharatul ilah alam aroh wayron, wakadal wayu indana mamnu, murtajam maku, makositu istirahatmu, wa amal yauma wasilun majmu, muzharatku. Awit mangsane ngerti sapa ingsun Allah ilahe pangeran. Awit aku ngerti pangeran lam aro ora bisa ningali sapa ingsun ghairal ilahe pangeran. Semenjak aku mengenal Allah, saya tidak pernah dan tidak bisa melihat selain Allah. Wa kadzalan kaya ngono-ngono gak iso delok awu utawi ilahe Allah indana mung kita iku mamluun kacaga. Sa'liyahnya Allah paling gak kena di beliau. Mundu tajamaku awet saking kumpul sopoh yang sun maka situ rabbi sopoh yang sun iftirakon yang bisa wa anal kaya yang sun al yaumah iku bilaiku wa silun usteko masing untur kumpul iman itu lah untuk kurban nampai sopoh sahabat kan. Kalau itu kita mulai munggah mudun yang banyu terus ngombe banyu apakah banyu telur, banyu meripat, banyu buntut, banyu tangan, banyu jenenge meliputi seluruh kehidupan ini, wah banyu ini. Nah menungso itu saat diliputi oleh seluruh kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sama kenal Allah, kenal aku yuri sholawat kaliannya Allah, melalui sholawat Allah. Wong liya gak, liya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, kabeh. tapi sama aja nakal. Lek ngono iki Allah kabeh mboten ngoten. Itu jenis pemahaman sampean ngene kok dadi kuno. Betul lho. Bolak-balik iki kudu diwates lek gak ngono mungkin dadi perkara niku. Betul. Pun akhirnya kesimpulan terakhir faidata kororo monggo tekalane wis dadi keputusan apa haza iki terus iki napa iki keputusan bahwa selain Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Wa wajadna lan nemu sapa ingsun akarona sinakake manusa iku kok kujibu teman-teman kalian sapa nas amillah saking Allah bisa hawati kelawan pira-pira sahwate nas ad-dunyawi kang dosa duniawi wa darajatihi lan krono derajate nas al-ukhrawi kang dosa akhirat wa qauma wa maqamati lan pira-pira maqame nas al-alwiyati kang dosa luhur fa kullu dzalika monggo tes kabehane mungkono-mungkono kabeh sing bangsa sahabat ngaling-alingi menungso pengen swarga swargane ngaling-alingi menungso pengen muka sapae ngaling-alingi menungso dan pakulu dari kami lahir seluruhnya itu lahir itu semua selain Allah rabbah al-adamiyatikan bangsa Allah dan dianggap wujud itu semua al-wujud dan bira-bira wujud al-wahmiyatikan bangsa waham waham itu kaya-kaya ana ning ora kaya dene ayang-ayang ning isor banyu jarene bedes jarene napa luwak bareng nyolong daging jarene kucing bareng nyolong daging daginge diroyo kancane mlayu wae tapi kok mlayu maksud kok mlayu coba yang makan daging teng, nawa, tenggur banyu bumi, tenggur itu, nanti awal lu, juga yang itu nih, gue daging, gue daging, gue ngorong cukur juga, daging yang teng ayam-ayam itu, gue di sini gue orang orang daging malah rebus, bila malah rebus, itu namanya takut dengan bayangan sendiri, gue lihat, sedikit bayangan itu nggak ada, bang paham lu. Kalau kita sudah tahu begitu, wong barang itu sajane ora ana, ajian itu adamiyah, wujudnya wujud wahmiyah. Kok sampai Allah enggak kelihatan? Sehingga kita tidak mampu melihat Allah hanya gara-gara soal itu, betul? Aluna mau mengerti sapa kita? Ngerti dalika kelan mengkono-mengkono keputusan. Ngerti apa? Ngerti wujud qahrihi ing wujude sifat qahari Allah subhanahu wa ta'ala in min asma'ihi ta'ala krana iku setengah saking asma'i Allah ta'ala al-qahharu utawi asma al-qahhar yaitulah bukti kenyataan qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala walau irtafa walau urtufiyah lamuno dilangi apalagi jabu hijab tak sih dilangi hijab hilang gak hijab anhu saking nas apa nahu mau kayak dine lebur sopo nas an augusihi saking awak dihi nas wa irodatihi wa irodai nas wa bakaw lam tetap sopo nas biro bihi kelawan pengeranannya kalau hijab itu dihilangkan oleh Allah plak hilang semua maka manusia akan larut masuk di dalam keberadaan Allah dan hilanglah mereka gak punya kehendak, gak punya apapun, gak punya kenyataan, dia akan tetap eksis bersama Allah. Wa kanu lan ana sapa nas iku ibadan menjadi hamba lillahi bagi Allah haqqan lawan sah bener-bener jadi hamba. Akhirnya wis larut tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi kalau panjenengan dipun paringi pemahaman ingkang leres terhadap Allah Subhanahu wa taala